Urip kudu iso maca barang papat. Barang papat iku opo to? Barang papat iku ten ajam ini dijelaskan koncone nyawa sing medun teng alam to. Dunya. Nyawa niku ing akhirat mriko. Digawe teng langit, medun teng alam to. Dunya. Manggen teng pundi? Jero raga. Nah raga niku gawe nang pundi? Ya gawean bumi nabung mriki. Wong tuwa mangan telem saripatine simpan. Wong tuwa mangan gedhang saripatine simpan. Ampase tokno dadi uyuh, dadi taek, dadi umbel, dadi keringet. Mangan sego simpan intine dadi nutfah teng mriki. Lah tabungan nutfah utawa pani iki nggih. Akhire yen jane bapak dadekne siji karo kene iki. Ibu tabung teng rahim mriki. Nggih, ditabung teng rahim dados segumpal darah, petangulan dados segumpal daging. Nah, wis dadi segumpal daging, nyawa diteluk, dul medun yo, nggih ya Allah. Lha kok nek kene dadi seling ora nek aku pengiranmu. Nyawa jawab, qalu bala syahidna, nggih ya Allah, kula tadi saksi nih panjenengan niku Gusti Allah. Fan pukul ruh, maka ruhane disebul kan jeluda daging. Akhirnya dagingnya urip, tek urip, plek-plek daging, kentang otot, tekno nganggu balung, bungkus kulit, tumbuli rambut. Sangang ulan, metu. Nggih. Iki sing nguri panggung iki iso meneng ora? Ya. Sing nguri panggung iki iso meneng ora? Nah, dadi urip iki yo nyawa sangang wulan metu. Lah begitu metu nyawane wis manggon jero raga. Sing ketok bungkus, bungkusne. Lah bungkus gawean mriki yo tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek yo metune pesek. Nek sing gawe bangir metune bangir, nek sing gawe ireng metune ireng. Nek sing gawe kok ganteng karo ayu, lah metune yo kaya kula ngeten iki. Lha iki. Lha iki. Lah, nyawa medhun iki kancane papat. Sebelah kiwa ini iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengah malaikat loro bagian gandol, gandol ijin korin kali malaikat apa? Apa kok? Nah, wong Jawa waktu ini kurang ngerti, mula dijenengke dulur papat limo pancer. Lah mula pancer ini kudu butuh apa-apa, iso nganggo kiwa, iso nganggo tengen. Pancer pengen bojo ayu nganggo dalan tengen, mojone ya Rohman ya Rohim, yo I love you. Ragilum singki, wo ya sunah mata kaji, aji kujaran goyang, tak goyang goyang, yo I love you. Pengin rusuh di dalam tengen lah, kau lawala aku wata ilah, ilah di dalam kiwo, ya sunah mata kaji, aji ku bantu bodo, kosong. Pengin suke di dalam tengen, ya sotako, sholat duha, ya fataku ya rezak, pengin wo nopo. Ya kau pinti cemani, muka gunung kawi, gunung nopo, mulai ya su. Oke, kok kemawon mulo kiai karo dukun niku padha. Kiai tirakate kuat ya dongane mandi, dukun sing ra tau adus tirakate kuat ya dongane mandi. Padha padhane mulo. Bumi nabung terserah pilih kiai kok dukun padha. Golek iki dhek ilang karo kiai ya ketemu, karo dukun ra tau adus ya ketemu. Ketemu sami mawon. Mulai pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop iki kok pitike ya ketemu nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu apa do padange yo. Nek padange siji, siji padange lampu, siji padange omah kok. Apa? Golek titik kanggo lampu titik ketemu kanggo blarak yo ketemu ning lampu ne utuh blarak entek kok. Apa? Lah maka pembelajaran kuno ana jenengane tembang pertama kehidupan disebut maskumam. Kemambangin nyawa medun ngalam tuh. Lha nyawane sambut ngapati mitoni wacana Quran, rogone sambut imunisasi. Dewe barengas kumambang kembange nopo? Mi micil menungso bakal micil lahir lanang lahir we. Edok. Dewe bar micil kinan, tiya ciri-ciri sangoni ganti agama ganti akhlak, leboke mriki pasrahke kiai Nurza. Nurza cek diulang ganti agama ganti akhlak. Ora gelem ngaji satu. Waplok wong ora gelem ngaji. Supaya napa? Diseni. Lha mulai sampeyan iki anak-anak yo digawe kriki, cek ana sangune agama ah. Lah soal iki tembang kinan di. Lha nek wis bar kinan iki tembange napa ora diulang ngaji? Anak menungso kesusul tembang si sinom dadi cah enom wis mulai dap. Lha tak kene diulang. Apa meneh bar sinom tembange asmara dono. Wis mulai ke taman asmara tae kucing rasa cuk. Coba terang mereka tutupi. Apa mungkin para asmoro itu ada tembangnya gam gambuh, bakal sungguh lanang itu bangun rumah tangga rapi. Dari sekarang itu penuh dandangku gula dandang itu pahit gula le merasakan manis pahitnya kehidupan. Oleh pucung ganteng kok pak camat mulu ya duit rumah ya lagi uripe oleh gula. Ana wis kok bocor panoe oleh ora tau duwe duwe senengane ngramal tokel. Ah wis iku pahit urip oleh dandang. Merasakan manis pahitnya gahi lupan. Nah wis bertandang kula tembange dur durma endi dharma baktine uripmu. Iki pelem metu wae kok pakan cedhot, gedang metu wae kok pakan mangkok. Lah menungso wae apa? Mana buah kehidupan? Mana tenaga yang kamu sumbangkan, mana ilmu yang kau berikan, mana apa? Badamu yang kamu sumbang. Dan kalau tidak berdharma bakti, menungso kesusul tembang pang, pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekodo. Dunya dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur, wis ora iso kemlinci, atau nogo wis mengkeret dadi gambar cacing. Dengkul wis linu mau mangan salak isine kotak pecah. Dan ini mangan jatah untune cok. Sopo iki pangkur wis nang mungkur rasa kemlinci nggih. Nah kuwi dalan padang ke masjid raketan setahun bisa riyoyo. Eh, dengkul wis mulya kuwi dirupno dome wis tulat-tulen nang mungkur rono. Nang mlebu masjid. Nah ora nang mlebu masjid kesusul tembang megat. Roh, megat roko sak sukma. Terakhir tembangi pucung menungso mengti pocong suruku-suruku bah roh lepok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap lepuk lawang ciyut. Lah pertokane malaikat mongkar akhir takoni marrobuka Allahu Rabbi Allah Allah Allah Allah Allah. Malaikat mongkar akhir ngamuk tapuk lambene sampean muni Allah ora iso. Bukan dari malaikat rokim ojo. Lepas ojo iku muni Allah raisa. Iya iku mono ilat anu bumi nabung. Nangis belum belajar wis lono ngaji ya teko ya lagi lo. Ngiki belajar dengan ngaji ya tadi. Sinau nyinaoni opo, nyinaoni moto, nyinaoni kuping, nyinaoni lambe, nyinaoni ati, nyinaoni po. Bokong ulono ono ngaji ku teko dalam rangka nopo belajar senajan lo turu rapopo ni teko mula-mula ni pun ono wong ngaji teko turu rapopo ni ojomu mule sebab sampean iki belajar ngulang moto ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah turu berarti motone wis orang ha ngaji kupingnya wis tinggal turu orang ha? Ngaji hatinya wis nesu alah suwene ya wis orang ngaji hatimu tapi selagi bokongmu isih lungguh dihitung bokong ha? Ngaji nah iki lho nanti aja rumongso terus ngaji umur uripmu itu bokong sih esok sing sing paling lebono swarga nek lambe mriki ra iso. Apa meneh bar ngaji ora wong wedok numpak motor jengking lambe mriki. Wow, lilar gajarane lambe. Kuping ora ngrungokno. Bedino ngrungokno maksiat. Lambe ngomongnya ra enak, ati bedino loro ati. Begitu dihisap seluruh jawarimu muntek, seluruh panca indera kita pahalanya habis bocor. Nah sesuk paling nek dihisap di motomu gajarane telas. Kuping entek, ati ya telas, dan nyisone ndi bohong. Batas hadu arjuluhum begitu bokongnya dihisap, oh bokongmu saya utuh gajarane. Ya, ya wis nek ngono bokongmu sing mlebu swarga. Hah? Bokong kok ya Allah. Gitu. Rumangsamu ngene iki sesuk ra ditung di tunggu. Mula-mula niku nek ana wong ngaji teko, semajan tu turu. Ya ana tarekah lan fi'at mumpung isih urip sak waya-waya mati diitung mati ning wong belajar. Niku mula-mula ora tau nuntut sampean ngaji kudu melek ora ya. Mati ini mau belajar ini mati di Singapura Gusti Allah ini belajar orang komis pintar ngura belajar ngulang moto ya Allah ya Allah Allah ya Allah ngulang gerikul ya Allah ya Allah lagi ngulang hati ya Allah ya Allah supeng dan kau nanti diulang kabeh kabeh ini ku iso nyebut Gusti Allah meripat nek wis diulang nggih delok barang elek masa Allah elem ilang alhamdulillah sendal ilang masa Allah wis akhir bali Allah ganjaran kabeh lha nek motor ora dikenalke Gusti Allah terus sendal ilang langsung wedhus ngoten niku. Begitu sampean sendal ilang muni wedhus mlebu swargane angel. Lha kok iso wedhuse mesti demo kok. Ya Allah, niku aja dilebokno swarga ya Allah napa? Fitnah kula. Lha kok fitnah? Engge wong niku sendal ilang lho iso kula sing delokno. Padahal menungso kan ngerti ra ono wedhus nyolong sendal niku. Allah enak, lagi ki. Mula kula niku nek kadang niku ngomong ngaji tambah pedodo ati niku mbah seneng kula. Alhamdulillah panas kok. Niku opo iki? Ibarate sego dimasak. Ngoten iki. Mripate kupinge wis kenal Allah enak wis diulang krungu bojo marah. Alhamdulillah bojoku tanpa tak tilik ya aku sik krungu nek dhek sik urip. Mungkin. Bahkan orang pitikmu gak merjit nih leh ya ilham salim alhamdulillah begitu kelak pitik jerot alhamdulillah lu salim apa? Santri nih ke ilham salim bisa praktek toharo ngersi telek kondumur mas merjit dan ya orang pitikmu gak merjit gak mau telek apa bisa praktek ngersi telek kondumur merjit kok ya ilham salim dosa gak mau telek muka mas jit nanti sih gak mau pitik kan apa pitik gak tau sekolah enak ada yang tahu belajar plus takor ini marobuka wabuk lambene canggah gulune tadi wareng sampe lebih dulu akhirat cemplungin rokok di udek angkat gantung kaya singur tutupi modal madil kotarangan bodol gecek ajur mumur kaya getebok bok gosok mulut pangkatnya menungso anak bapak jimba puyut canggah waneng kekudet gantung singur tarangan bodol ketepok bok gosok lho dan ini mbah ngampel sih gawe rumah sama ulangan Hindu ketak dan terus akhirnya kalau Sunan Bonang keke gamelan supaya ada musik keke gamelan selindrupe lok muni ini nang neng nang nong tangkang tangkang gum aku gimana loh ini nang neng nong dangdang gum urep ini ya nang neng nang nong ya nang kini ya nongko nongkono ya nang kini ngaji ya nongkono nyolong di Niki wong urip kok. Nang nang ora iso ning kene terus ya monggo. Loh ya kadang apik, kadang elek nang nang nang ya nang kene ya monggo. Tapi nek nang ning nang terus tunggel gulumu. Nang ning nang nang nang ning nang nang nang ning nang. Mula supaya ora tunggel gulune kadang kadang gumono kadang balik nang sanjang A. Gum kang bali ora Gusti Allah. Lah kadang wong ora ngerti nang ning nang nang nang ning nang nang ning nang nang nang nang nang nang. Ngono. Jadi ini bangang pelesi gaul ya, jadi kira di peradaban di luar Islam. Tapi zaman nemono. Begitu waya ijik wijiane telu mawar kenongo kan kantil uripmu ki mawarno warno kenongo no kenong ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lah bareng wis diulang wonten niku terus didelok iki tulanganku wis mancing durung nek wis mancing wis tukul ayo nglumpuk napa mulai dijak salat dulu ditangekno nganggo tembang lir-lir tandure musuh. Ini dari tandur wis sumilir durung tak ijo royo-royo. Nek wis ijo royo-royo wis kaya manten anyar, ayo menek blin blimbing ayo so salat blimbing blingi reli ma mula ora cangon menek menek opo lembu kuwi ning blimbing lambange salat. Dadi gitu. Lah bareng diundang salat dijak salat, ternyata tanduran mriki urung patek bajet. Tandurane isih miyur mi miyur mulo dilanjari dijak salat setengah rolas urung mulih teko sawah mulo dinteni tekan setengah loro lah mulo ben bajeke iki setengah loro dibajekno setengah loro cagaki Allah akbar Allah akbar ngene ya. Allah dah teko siji loro ngudut robana arambana pujian ngenteni sing loro teko pegel ngenteni tombo ati wong pegel nambani atine dhewe isih durung teko teko kiai ne nesu diuruki anjang-anjang jenar dal teko. Ini sistem pembelajaran kebudayaan, bertemunya kebudayaan besar dengan peradaban yang baru datang. Terus sholat ya sholat meriki orang pakai baca kok tanduran kene salimun Allah akram ini wajah wajah ya kaya ya ya begitu melek ya pacar tanduran ini oh rukoy bolong ya pacar Allah engkau kena ting kasung Allah engkau berata-berata aduh gabah kubutan Allah engkau yuk jaluk ya yuk baca ngapai bismillahirrahmanirrahim sabit malam ikal ala alladhi salam kau kasawa sungguh hingga iya iya kan ini nah bocor ini di kelasnya sece bocorannya kudu ditambal kan kenapa di dikir lah